كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-72 dan 73 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan salat, wa naqimus salata wattaquf, dan memerintahkan kita untuk bertakwa. Secara umum, melakukan ketaatan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kalian semuanya akan dibangkitkan. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Wa yawma yaqulu kun fayakun, dan di hari Allah mengatakan jadilah maka jadi. Qauluhul haq walahul mulku yawma yunfakhu fis sur, ucapan Allah adalah al-haq. Walahul mulk, dan milik Allah semua kerajaan di hari ditiupkannya sangkakala. Di sini Allah menyebutkan awal penciptaan dan kebangkitan. Alimul ghaibi wasyahada, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa huwal hakimul khabir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kisah penciptaan langit dan bumi sampai ditiupkannya sangkakala. Dikatakan bahwa begitu selesai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah pun menciptakan qarn, kalau biasa disebut dengan tanduk atau trompet atau sangkakala. Begitu selesai Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan sangkakala ini dan menyerahkannya kepada malaikat Israfil. Baik. Malaikat Israfil langsung mengulumnya. Dan senantiasa mengangkat pandangannya ke arsy, menanti kapan saja Allah memerintahkan untuk ditiup sangkakala ini, maka malaikat ini pun akan meniupnya. Subhanallah. Ketika saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkannya. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana saya bisa bersenang-senang sementara malaikat Israfil telah mengulum qarn ini dan siap untuk meniupnya kapanpun Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tiupan pertama, karena tiga kali ditiup. Kalau dikatakan bahwa dua kali ditiup, maka yang diceritakan itu adalah kematian dan kebangkitan. Tapi kalau dikatakan tiga kali ditiup, maka tiupan pertama adalah nafhatul faza', Barakallahu fikum. Tiupan faza, kekagetan dan ketakutan. Barakallahu fikum. Wa nufikha fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Wa nufikha fis sur, dan ketika ditiup sangkakala maka kagetlah, takutlah siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang atau makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah huru-hara. Baik. Terjadilah kekacauan yang luar biasa. Baik. Maka gambaran tentang dahsyatnya yaumul kiamah sungguh tak terbayangkan oleh orang. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencabut yang namanya gunung yang merupakan pasak dari bumi ini. Allah mencabutnya dan menghancurkannya dan memperjalankannya sama seperti awan, karena gunung ini sudah berubah, tidak lagi kokoh, tidak lagi kuat, tidak lagi tangguh seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Dia akan berubah menjadi debu dan berjalan sebagaimana berjalannya awan. Ketika itulah tergoncang dunia dengan segoncang-goncangnya. Sebagaimana Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Barakallahu fikum. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa tegak berdiri. Karena dunia ini sudah menjadi labil. Dunia ini menjadi labil, goyang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawnaha tadhhalu kullu yauma ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la wattaqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah perkaranya sangat luar biasa. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu para perempuan yang memiliki anak susuan, dia akan meninggalkan dan melupakan anak-anak susuannya. Yang hamil pun akan keguguran, serta anak kecil pun menjadi beruban. Karena dahsyatnya pada saat itu. Wa tarawna sesukara, engkau melihat manusia sama seperti mabuk, sempoyongan. Wa mahum bisukara, dan bukanlah mereka dalam kondisi mabuk. Walakin adab Allahi syadid, akan tetapi adab Allah begitu sangat pedihnya, begitu sangat menyakitkan. Subhanallah. Maka syaitan pun pada berlarian, beterbangan kesana kemari, mencari selamat. Walaupun dia diberi kekuatan lebih dan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melesat lebih cepat, tapi tetap dia tidak bisa kemana-mana. Sampai malaikat pun memukul wajah-wajah mereka. Bumi pun menjadi terbelah. Barakallahu fiik. Terjadilah keluar biasaan yang sungguh amat sangat, yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Karena memang adalah hari kiamat dan adab. Karena tidak ada manusia yang melihat hari kiamat itu kecuali sebejat-bejat manusia. Karena orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesedikit apapun imannya, sudah diwafatkan dulu sebelum kejadian itu. Jadi yang tersisa hanyalah orang yang kafir, luar biasa. Penentangannya sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pun mati. Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala mati, kecuali yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikatul maut mendatangi tempat dan melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, bakita antal hayyu alladhi la tamut. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya sebelumnya, man bakiya, wahai malakul maut, siapa gerangan yang tersisa? Padahal Allah yang lebih mengetahui siapa yang tersisa dari semua makhluk yang telah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimatikan oleh malakul maut. Maka malakul maut mengatakan, bakita antal hayyul ladzi la tamut, tinggal engkau ya Allah, engkau maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian malaikat pembawa arsy, kemudian Mikail dan Jibril, dan aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hendaknya malaikat Jibril dan Mikail pun mati, maka dicabutlah nyawanya oleh malakul maut. Maka tinggal siapa, wahai malakul maut? Tinggal engkau ya Allah, engkau maha hidup dan tidak akan mati, dan para pembawa arsy. Maka Allah pun mengatakan, dan untuk para pembawa arsy juga mati, maka dicabutlah nyawanya. Kemudian Allah mengatakan, tinggal siapa, wahai malakul maut? Malakul maut pun mengatakan, tinggal engkau ya Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, dan aku. Maka Allah mengatakan, engkau adalah makhluk dari makhluk-makhlukku yang aku tetapkan kematian atas engkau, maka matilah engkau. Maka malakul maut pun mati pada saat itu. Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Karena semua makhluk telah mati. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Allah yang menjawabnya sendiri, mengatakan, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid yang maha esa, al-qahar yang maha memaksa. Jadi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluk-makhluknya kembali untuk hidup. Allah mengatakan, hiduplah wahai kalian para pembawa arsy. Maka mereka pun semuanya hidup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat Jibril dan Mikail, hiduplah kalian berdua. Maka keduanya pun hidup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk malak Israfil untuk hidup. Dan Allah menyerahkan kembali trompet itu kepadanya, sangkakala itu kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh ruh. Baik. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, sebesar bagaimana trompet itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azim, sangat-sangatlah besar, sangat-sangatlah besar. Luasan bulatan trompet itu seluas langit dan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh roh, rohnya orang-orang yang beriman, yang cemerlang, terang benderang, dan rohnya orang-orang kafir, gelap, hitam. Semuanya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sangkakala tersebut. Antara dimatikannya seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkannya dihidupkan kembali, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengganti bumi dan mengganti langit. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tubaddalu samawati wal ard. Hari digantinya langit dan bumi. Bukan lagi langit dan bumi yang kita pijak sekarang ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluknya berpindah dari ke bumi yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan di sanalah kita akan dibangkitkan semuanya. Ayo, yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardh was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Di bumi itulah nantinya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang tidak pernah dilakukan dosa atasnya dan tidak pernah ditumpahkan darah padanya. Bumi yang dihamparkan sehampar-hamparnya. Tidak ada yang menggunung dan tidak ada yang menjadi lembah. Semua rata. Barakallahu fikum. Dan dalam kondisi seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk-makhluknya untuk kembali sempurna sama seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit sama seperti sperma, dan ketika air itu menyentuh tulang-tulang sulbi, karena tinggal tulang sulbi yang tersisa, maka semuanya akan kembali utuh seperti sedia kala. Seperti sedia kala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala tersebut, maka keluarlah seluruh roh dan kembali ke jasadnya masing-masing. Kembali ke jasadnya masing-masing, kembali masuk ke dalam bumi dan bersatu dengan jasadnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semuanya untuk bangkit, dan bangkitlah semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah mereka berdiri, dan inilah yang dikatakan mahsyar. Mereka berdiri bukan sesaat, bukan sebentar mereka berdiri. Mereka berdiri sangat-sangatlah lama. Dan semua orang akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Subhanallah. Semua orang akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, karena matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil. Maka orang-orang pun mengatakan, bagaimana bisa kita dalam kondisi seperti ini? Ayo mari kita cari siapa gerangan yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya untuk kita semuanya, dan Allah tetapkan siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, maka mereka pun mendatangi Adam alaihissalatu wassalam. Di sinilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-maqamul mahmud. Posisi dan kedudukan yang seluruh makhluk akan memujinya. Barakallahu fikum. Maka orang-orang datang kepada Adam alaihissalatu wassalam. Mereka datang ke Adam dan mengatakan, wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Engkau adalah manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Allah mengajak bicara engkau langsung. Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan kedua tangannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan roh kepadamu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada engkau. Maka berikanlah syafaat, berikanlah pembelaan untuk kami agar supaya kami selesai dari urusan ini. Maka Nabiullah Adam mengatakan, nafsi, tapi urus diri masing-masing. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbku pada hari ini murka, tidak pernah Allah semurka hari ini, dan tidak akan lagi Allah murka seperti hari ini. Pergi kalian meninggalkan aku. Berangkatlah kalian menuju Nuh. Maka mereka pun beramai-ramai mendatangi Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dan meminta agar supaya Nabiullah Nuh memberikan pembelaan syafaatnya. Nuh pun enggan. Walaupun Nuh dikatakan, ya wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya dari pujian-pujian untuk Nabiullah Nuh. Nuh pun mengatakan, aku tidak bisa untuk itu. Mereka pun mendatangi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim pun memberikan udzur. Sehingga mereka mendatangi Musa. Musa pun memberi udzur. Tidak mampu, tidak bisa dia untuk tugas ini. Mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. meminta agar memberikan syafaatnya. Nabi Isa pun enggan untuk melakukannya dan memenuhinya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, berangkatlah kalian menuju Muhammad. Maka orang-orang pun mendatangi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon agar supaya aku memberikan syafaat pembelaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana laha, sayalah lam yang memang yang pantas untuk itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy dan diilhamkan kepada beliau alaihi salatu wasallam pujian-pujian, sanjungan-sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah Allah ajarkan kepada siapapun sebelumnya. Maka Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam memuji Allah dengan pujian itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak wa sawtuta washfa' tushfa', wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau akan diberi. Wasal tu'tah. Dan mintalah engkau akan diberi, washfa' tushfa', dan hendaknya engkau memberikan pembelaan dan pembelaanmu akan diterima. Pada saat itulah datang Allah Subhanahu, datanglah malaikat. Yang penduduk malaikat ini, penduduk langit ini lebih banyak jumlahnya dari manusia dan jin. Barakallahu fikum, yang ada di atas muka bumi ini. Sampai datang Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan pertikaian yang pernah terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya dan menghakiminya. Baik. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ditegakkan qisas di antara mereka. Yang menzalimi dan yang dizalimi dikembalikan semua hak-haknya, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalilah kalian menjadi tanah. Maka mereka pun berubah menjadi tanah semuanya. Adapun orang-orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini, mereka inilah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diadili ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menzalimi dan siapa yang dizalimi, semuanya akan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha." Niscaya kalian akan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya masing-masing. Apa yang dulunya pernah kita ambil tanpa hak, itu kita mesti akan mengembalikannya. Sekecil apapun dan sesedikit apapun. Baik. Walaupun hanya sebatang siwak. Kata Rasulullah, "Law kana kadhiban min araq," walaupun hanya sebatang siwak yang kita ambil tanpa hak dari seseorang, kita akan mengembalikannya. Walaupun hanya seperti jarum. Jarum satu batang jarum. Yang mungkin biasa dipakai untuk menjahit. Kalau kita ambil dan ini merupakan hak orang lain, niscaya tetap kita akan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan tidak akan ada yang masuk surga dan tidak akan ada yang masuk neraka kecuali selesai semua keputusan dan hak diambil oleh pemiliknya masing-masing. Barakallahu fikum. Itulah kejadian ringkas yang akan terjadi nanti di hari kiamat, seperti digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudah dan gampangnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, demikian pula Allah dengan mudahnya membangkitkan. Barakallahu fikum. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ini barakallahu fikum. Pengingat kita tentang akan adanya hari kiamat. Barakallahu fikum, dan kejadian yang sungguh sangat luar biasa. Wala hawla wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita. Iman akan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, yang dengannya kita semakin bersiap-siap diri untuk, barakallahu fikum, masuk ke alam ini. Barakallahu fikum, dengan berbekal iman wa taqwa wa tauhid dan amal-amal saleh. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita terus kepada majlis subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.